Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan Ar-Risalah Al-Qua'id Al-Arba' للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله. Nah, pada pertemuan yang lalu ya, beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang apa itu Millah Ibrahim. Yang intinya kata beliau adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahu ad-din. Ya, Millah Ibrahim dan Millah seluruh para nabi, akan tapi dinisbahkan kepada Ibrahim alaihi salam karena beliau adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai imam. Ya, imam bagi para al-muwahhidin, sehingga dinisbatkan kepada Ibrahim alaihi salam abul anbiya. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Jala'ul Afham, beliau mendefinisikan tentang apa itu Millatu Ibrahim. Kata Al-Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, qala hiya tauhidu wa ibadatullahi wahdahu la syarika lah wa mahabbatuhu fauqa kulli mahabbah. Iya, Millah Ibrahim didefinisikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Kata beliau, hiya tauhid. Ya, Millah Ibrahim adalah at-tauhid. Wa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Dan beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Qala wa mahabbatuhu fauqa kulli mahabbah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh kecintaan. Iya, cinta kepada Allah iya di atas dan melebihi segala sesuatu. Ini di antara definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang intinya Millah Ibrahim adalah tauhid. Iya, Millah at-tauhid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah tersebut. Iya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim termasuk dari mereka. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa muslima." Wa ma kana minal musyrikin. Iya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Ibrahim alaihi salam dari dinul yahudiyah dan juga din an-nasraniyah, dan beliau sallallahu alaihi salatu wasalam itu di atas agama yang hanif, yang telah disebutkan tadi definisinya itu di atas at-tauhid dan bukan termasuk orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala meneruskan, dan ini tentunya masih poin yang menjelaskan tentang alaqah, kaitan antara tauhid dan al-ibadah. Bahwasanya telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di sana ada perbedaan antara at-tauhid wal ibadah. Qala rahimahullah, Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, qala fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li 'ibadatihi fa'lam anna al-'ibadata la tusamma 'ibadatan illa ma'a tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, fa idza 'arafta, apabila engkau mengetahui, annallaha khalaqaka li'ibadatihi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, itu setelah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari sini kita mengetahui, iya, tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga di sini beliau memberikan kepada kita suatu tanbih. Qala fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Ketahuilah, kata beliau, yang telah kita sebutkan kemarin, bahwasanya setiap fi'il i'lam, fi'il amr, pasti setelahnya adalah sesuatu yang penting. Kata beliau, annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ya, ibadah, baik itu yang terkait dengan ibadah maliyah, ya, ibadah badaniyah, ibadah maliyah dan badaniyah, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, zakat, nafkah, sedekah dan yang lainnya. Qala la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Tidaklah dinamai, iya, dan tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Iya, kalau disertai dengan at-tauhid, yang telah lewat pembahasan dengan kita bahwasanya ibadah itu adalah asas tauhid. Iya, syarat diterimanya suatu ibadah di antaranya adalah ibadah tersebut dilakukan oleh seorang al-muwahhid. Iya, adapun seorang yang musyrik, seorang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, iya, meskipun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, akan tapi dia tetap di atas kesyirikannya, maka ibadah tersebut tidaklah bermanfaat dan tidak disebut sebagai ibadah. Qala kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Iya, ini beliau membawakan kepada kita sebuah contoh. Iya, sebagaimana juga salat tidaklah dinamai dengan salat dan tidak diterima salat tersebut kecuali ketika disertai dengan taharah terlebih dahulu. Sehingga di sini bahwasanya sesuatu, iya, yang di situ disyaratkan untuk diterimanya sesuatu tersebut, iya, adanya sesuatu sebagai syaratnya, maka tidaklah sah dan tidaklah diterima kecuali ketika terpenuhi syarat tersebut. Iya, seperti yang pertama tadi, al-amal as-salihah. Al-amal as-salihah, iya, syaratnya diterima amalan tersebut adalah ketika adanya tauhid dari, iya, orang yang melakukan amal tadi. Iya, kalau tidak ada, maka amalan tersebut, iya, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat. Iya, salat itu harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya, di antara syarat yang, iya, inti dan juga syarat yang, iya, paling penting adalah at-taharah. Iya, seorang yang salat tanpa dia bersuci terlebih dahulu, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salat orang tersebut. Ini hanya sekedar, iya, contoh dan juga dalam rangka taqrib al-faham dari al-muallif rahimahullah. Nah, qala Syekh Zaid rahimahullahu taala, kata beliau, qala wa kullu 'amalin yataqaddamu bihi al-insanu ma'a faqdi at-tauhid wal wuqu'i fi syirki fala qimata lahu wa la wazna lahu abadan. Iya, setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang, ma'a faqdi tauhid. Tapi apa? Amalan tersebut kosong dari at-tauhid. Iya, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya ibadah itu lebih umum daripada tauhid, karena tauhid apa ibadah itu bisa dilakukan oleh seorang yang musyrik. Ya, orang-orang kufar Quraisy terdahulu mereka iya melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai ibadah yang paling agung, yang paling mulia yaitu ibadah al-hajj. Iya, mereka haji. Iya, mereka umrah. Iya, dan juga mereka berpuasa. Mereka berpuasa. Berbagai macam ibadah yang mereka lakukan. Tapi kata beliau, kalau seandainya ibadah tersebut kosong dari tauhid, qala wal wuqu' fi syirk, dan dia terjatuh kepada kesyirikan, fala qimatalah, maka ibadah tersebut tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Wala wazna lahu abadan, dan juga tidak ada iya timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tidak ternilai dan tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Qala idz la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Karena yang namanya ibadah tidaklah dinamai ibadah kecuali ketika disertai dan dilandasi dengan at-tauhid. Qala wa amma biduni tauhid, famahma qaddama al-insan mimma suratuhu suratul ibadah kas-sadaqah wal-iqrad was-sakha wal-badli wal-afwi wal-ihsan ilan-nas wa masyakala dhalik wa huwa faqidun li-tauhid fa innahu dakhilun tahta qawlillahi azza wa jal wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Iya, kata beliau, meskipun seseorang melakukan suatu amalan yang mana bentuk amalan tersebut adalah bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa sedekah wal iqrad, yaitu meminjamkan kepada saudaranya, iya, meminjamkan sesuatu kepada saudaranya. Qala was-sakha, iya, mencurahkan dan memberikan, iya, memberi kepada orang lain. Wal badl, iya, sama. Wal afu wal ihsan, iya, dia memaafkan dan juga dia berbuat baik kepada manusia. Ini semuanya bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Iya, wa masyakala dzalik, dan yang semisal dengan iya yang lainnya dari macam-macam ibadah, tapi dalam keadaan wa huwa faqidun litauhid, dia tidak ada padanya at-tauhid. Iya, dia seorang yang terjatuh kepada kesyirikan, imma syirik akbar atau syirik asghar. Iya, tentu sebagai contoh nanti akan disebutkan oleh beliau juga, iya, seorang yang dia berbuat baik kepada saudaranya, iya, memberikan dia sedekah kepada saudaranya, berbuat baik mau menolong saudaranya, tapi tujuannya adalah ar-riya, tujuannya riya dan ingin disebut-sebut oleh orang sebagai seorang yang senang dan suka membantu saudaranya. Nah, ibadah tersebut, iya, meskipun bentuknya bentuk ibadah, iya, berbuat ihsan kepada saudaranya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala la qimatalah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan menjadi penyesalan bagi dia di yaumul qiyamah. Seperti yang akan disebutkan kata beliau, maka hal tersebut masuk naam pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan iya apa yang telah mereka amalkan dulu di dunia dari amal-amal soleh, amal-amal ketaatan yang pada zahirnya ia orang melihat amal tersebut adalah amal ketaatan yang dia lakukan, akan tapi tentunya karena tidak adanya ikhlas dan juga tidak adanya tauhid pada diri seorang hamba tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala faj'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Iya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu amalan yang disertai dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Zaid rahimahullah, kata beliau, "Idzan fa asasul ibadati tauhidullah azza wa jalla." Maka landasan dan pondasi bagi seorang bagi ibadah seorang hamba yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, seorang yang ingin dia diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi syarat yang inti ini. Dia seorang ahli tauhid, seorang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahannya. Semua jenis ibadah, baik itu ibadah yang zahirah maupun yang batinah, harus disertai dengan at-tauhid atau keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkannya dari kesyirikan-kesyirikan, baik yang asghar maupun yang akbar. Qala wa kullama taqarraba al-muwahhidu ila Allah bi'ibadatin fa huwa yashmuluha hadha al-ismu asy-syarif, ismul ibadah. Iya. Dan ini yang telah disinggung kemarin, bahwasanya al-ta'amat tauhid itu mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-muwahhid itu adalah abidun lillah. Seorang yang bertauhid adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau rahimahullah, wa kullama taqarraba al-muwahhidu ila Allah, ketika seorang al-muwahhid terus dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah, fa huwa yashmuluha hadzal ismu asy-syarif, ismul ibadah. Mencakup padanya nama yang mulia itu nama ibadah. Seorang ahlu tauhid ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan, dengan amal saleh, maka itu disebut dengan al-ibadah. Allati tatajalla fil khudu'i wal inqiyad wat ta'ah lillahi wahdah war raghbah fi ma 'indahu 'azza wa jalla. Yang mana ini semua terwujud pada al-khudu', itu ketundukan, wal inqiyad kepatuhan, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, war raghbah fi ma 'indahu 'azza wa jalla, dan berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah wujud dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, adalah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh taat kepadanya, dan juga mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wal istislamu at-tam lima kallafa Allahu 'azza wa jalla bihi 'alamal insi wal jin, dan juga pasrah dengan sempurna terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan, yaitu dengannya kepada jin dan juga manusia. Min fi'li ta'at, dari melakukan ketaatan-ketaatan, wa tarkil ma'asi, dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, wa taqarrub ila Allah 'azza wa jalla bi kulli ma yurdih, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Sehingga ini yang dilakukan oleh seorang ahlu tauhid. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, dari fi'lu ta'at wa tarkil ma'asi, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Qala thumma daraba al-mu'allif mithalan 'ala anna al-'ibadata la tusamma 'ibadah illa ma'a tauhid. Kemudian al-mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membuat suatu permisalan, yaitu bahwasanya ibadah tidaklah dinamai ibadah kecuali ketika disertai dengan tauhid, dilandasi dengan at-tauhid. Permisalan yang beliau buat, kata beliau, adalah bis-shalah, dengan salat. Allati la tusamma salatan haqiqiyyah illa ma'a thahar. Salat tidaklah dinamai salat secara hakiki kecuali dengan adanya thaharah. Kecuali dengan adanya at-thaharah. Semua jenis salat itu harus dia bersuci terlebih dahulu. Hatta salatul janazah. Sampai salat al-janazah, yang rajih tentunya disyaratkan padanya harus ada thaharah terlebih dahulu. Qala fa idza fuqidat ath-thaharah wa shalla al-insanu mi'at ar-raka'at biduni thaharah aw ma yanubu manabaha fa innahu la yusamma musalliyan wa la yuthabu thawabal musallin. Apabila hilang thaharah tersebut, tidak terpenuhi syarat ath-thaharah, wa shalla al-insan bi mi'at raka'at, dan seseorang salat meskipun dengan ratusan rakaat, dengan ratusan rakaat dia salat, akan tapi tanpa dia thaharah terlebih dahulu. Au mayanu bumanabaha atau tanpa melakukan apa yang menggantikan thaharah, yaitu bersuci dengan air digantikan dengan at-tayammum, tanpa dia bersuci dengan air dan juga tanpa dia tayammum terlebih dahulu. Qala fa innahu la yusamma musalliya, maka orang tersebut tidaklah disebut sebagai seorang yang salat. Iya, seorang yang salat tanpa thaharah. Wala yuthabu thawabal musallin, dan tidaklah dia diberi pahala pahalanya orang yang salat. Qala bal yu'aqab 'uqubatan 'ala tarkihi li'a'zami syartin min syurutish shalah wa hiya thaharah. Iya, bahkan seorang yang salat tanpa thaharah, tanpa bersuci terlebih dahulu, dia akan yu'aqab, akan di'iqab, iya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu 'uqubah 'ala tarkihi li'a'zami syartin, karena dia telah meninggalkan syarat yang paling agung dari syarat-syarat salat, yaitu at-thaharah. Sehingga a'zamu syartin lis-shalah adalah at-thaharah. Seorang yang salat tanpa thaharah terlebih dahulu, selain dia salatnya tidak diterima, dia pun akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa karena meninggalkan satu kewajiban, yaitu wajiban at-thaharah sebelum melakukan salat. Qala allati qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqiha la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghulul. Yang mana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang permasalahan thaharah tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima iya suatu salat yang apa namanya tanpa bersuci. Iya, seorang yang salat tanpa bersuci tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wala shadaqatan min ghulul, dan juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menerima suatu sedekah yang dihasilkan dari hasil al-ghulul. Iya, al-ghulul adalah korupsi. Iya, korupsi yaitu asalnya yaitu adalah mengambil sesuatu dari ghanimah sebelum dibagi ghanimah tersebut. Iya, dia mengambil sebelum dibagi ghanimah tersebut, ini namanya al-ghulul. Itu korupsi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah yang dihasilkan dari harta hasil korupsi. Qala wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi shalah, dan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang as-shalah, miftahus shalah at-tuhur. Iya, kunci as-shalah adalah at-tuhur, bersuci. Sehingga ini juga menunjukkan tentang agungnya kedudukan at-thaharah iya di sisi as-shalah. Tidak sah, dan bahkan syarat yang paling agung yang harus dipenuhi adalah at-thaharah. Qala fashabbahaha bibabin muqfalin qad uhkima ikfaluhu wa la yaftahu hadzal bab al-muqfal illa miftahuhu al-haqiqi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan iya salat itu dengan sebuah pintu yang terkunci. Iya, dengan sebuah pintu yang terkunci, yang telah dikokohkan kuncinya. Iya, sudah dikunci dengan sekuat-kuatnya. Wala yaftahu hadzal bab al-muqfal illa miftahuhu al-haqiqi. Tidaklah bisa membuka pintu yang terkunci ini kecuali kuncinya yang benar, kunci yang sesungguhnya. Yaitu kalau dalam salat itu at-thaharah. Dalam salat adalah at-thaharah. Ini miftah al-haqiqi fi shalah. Qala rahimahullah, idzan fas-salatu la tusamma salatan illa ma'a at-thaharah wa hakadzal ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Bahwasanya ibadah tidaklah dinamai dengan ibadah dan tidaklah diterima ibadah tersebut kecuali dengan adanya tauhid. Sehingga dari sini iya, yang telah kita sebutkan kemarin bahwasanya keterkaitan antara ibadah dengan at-tauhid adalah bahwasanya ibadah itu lebih umum daripada at-tauhid. Ibadah bisa dilakukan oleh seorang musyrik dan juga bisa dilakukan oleh seorang muwahhid. Adapun at-tauhid tidaklah dilakukan kecuali orang-orang ahlu tauhid. Orang-orang al-muwahhid, dia adalah abid lillahi azza wa jal. Adapun seorang yang musyrik, iya, dia belum tentu ketika dia beribadah kepada Allah dia seorang ahlu tauhid. Tidak. Iya, bahkan ibadah yang tercampuri dengan kesyirikan akan disebutkan oleh beliau rahimahullah al-muallif, apa hukum ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Qala rahimahullahu taala, فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. Iya, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apabila kesyirikan masuk pada suatu ibadah, maka kesyirikan tersebut afsadaha, akan merusak ibadah yang tadi kemasukan oleh kesyirikan tersebut. Sehingga di sini perkataan asyirk di sini mencakup baik itu syirik asghar dan juga syirik akbar. Iya, karena sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya iya, kesyirikan para ulama membaginya ada dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Dan masing-masing macamnya itu ada pembeda yang membedakan antara salah satu dari keduanya dari yang lainnya. Adapun syirik akbar tentunya yang telah iya disebutkan oleh para ulama, asyirkul akbar itu mukhrijun minal millah. Iya, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun syirik asghar itu la yukhriju minal millah, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan juga di antara perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar yang disebutkan di sini adalah bahwasannya syirik akbar itu bisa merusak dan bisa menghancurkan seluruh amalan seorang hamba. Iya, apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjatuh kepada syirik akbar, maka ibadah yang dia lakukan hancur dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, adapun syirik asghar, iya, syirik kecil kata para ulama itu hanya merusak dan menghilangkan ibadah yang tercampur dengan kesyirikan tersebut. Iya, ibadah yang tercampur dengan syirik asghar tersebut. Sehingga ini beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga perkataan di sini kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha. Asyirk di sini mencakup syirik akbar dan juga syirik asghar. Lalu kita membedakan, kalau syirik akbar itu merusak dan menghancurkan seluruh amalan, adapun syirik asghar itu hanya merana menghancurkan dan merusak ibadah yang tercampur dengan kesyirikan tersebut yang asghar. Qala kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Seperti iya, ibaratnya suatu hadas yang masuk kepada taharah seorang hamba. Iya, al hadas ketika menimpa taharah seorang hamba, maka taharahnya sudah iya hilang, tidak suci lagi dia dan dia harus berwudu lagi. Qala fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha wa ahbatul amal wa sara sahibuhu min al khalidin fil nar. Dan apabila engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila dia mencampuri suatu ibadah, iya, masuk kepada suatu ibadah, mencampuri suatu ibadah, afsadaha wa ahbatul amal, akan merusak dan menggugurkan amalan, wa sara sahibuhu min al khalidin fil nar, dan pelakunya akan kekal di dalam api neraka. Iya, adapun perkataan anna syirka idza khalatul ibadah, iya, kesyirikan di sini yang dimaksud adalah asyirkul akbar. Asyirku al akbar. Adapun yang pertama, fa idza dakhala syirku fil ibadah, asyirk di sini mencakup dua macamnya, syirik asghar dan juga syirik akbar. Adapun yang kedua, fa idza arafta anna syirka, asyirka di sini adalah asyirkul akbar. Iya, kenapa? Karena di akhir beliau menyebutkan wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam api neraka. Dan tentunya ini iya, ini hanya bagi atau berlaku pada seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, adapun syirik asghar sebagian menyebutkan, dan tentunya ini iya, yang dirajihkan sebagian para ulama bahwasanya syirik asghar itu tahta al-masyiah. Tahta al-masyiah. Adapun syirik akbar, kalau pelakunya dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Qala idza khalatul ibada afsadaha wa ahbatul amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar arafta. Maka ketika itu engkau tahu anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik. Iya, ketika kita tahu bahwasanya kesyirikan itu bisa merusak ibadah seorang hamba, maka kata beliau rahimahullah, maka dari situ engkau mengetahui bahwasanya yang terpenting bagi engkau adalah mengetahui apa itu kesyirikan. Iya, dan ini termasuk iya, perkara yang masyru', iya, perkara yang disyariatkan. Iya, seorang mengetahui kejelekan itu dalam rangka agar dia terjauh dari kejelekan tersebut. Iya, bukan dalam rangka untuk terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Iya, seperti yang dikisahkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, as-sahabi al-jalil. Iya, yang mana beliau adalah seorang yang dijuluki dengan sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau mengisahkan kepada kita, dulu manusia itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr makhafata an yudrikani. Dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tentang kejelekan. Dalam rangka apa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir kejelekan tersebut akan mengenai diriku. Sehingga ini termasuk perkara yang disyariatkan atas seorang hamba adalah dia mengetahui kejelekan-kejelekan agar terjauh dan terhindarkan dari kejelekan tersebut. Sehingga setelah kita mengetahui kesyirikan itu bisa merusak amal ibadah seorang hamba, maka kita harus tahu apa itu kesyirikan. Qala la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iya, semoga kata beliau Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui apa itu kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita dari asy-syabakah. Iya, syabakah itu jaring dan juga perangkap. Iya, syirik diibaratkan perangkap yang dengannya iblis dan juga syaitan iya, apa namanya? Menjerumuskan Bani Adam kepada perangkap dan juga jaring tersebut. Qala wa hiya syirku billah. Asy-syabakah di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa ya yang di bawah dan juga selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qala wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahu Allah taala fi kitabih. Yaitu seorang bisa mengetahui kesyirikan dengan mengetahui empat kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita bahwasanya kaidah-kaidah yang beliau sebutkan itu untuk kita mengetahui tentang kesyirikan-kesyirikan dan juga untuk kita menjauhi kesyirikan tersebut, yaitu dengan kita mengetahui kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Sehingga kata Syekh Zaid rahimahullah, kata beliau, qala fa idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha wa ahbatul amal kama fi qawli Allah tabaraka wa taala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al khasirin. Iya, di sini kata beliau, apabila syirik masuk kepada suatu ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan juga akan menggugurkan amalan yang telah dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada orang-orang sebelum engkau, kalau seandainya engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur dan akan sirna amalanmu yang telah engkau lakukan, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan ini tentunya khitab, kata beliau, wa hadza khitabun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hasyahu an yushrik walakinahu bayanun lil ummah an tahdhara syirka bi jami'i suwarihi wa anwa'ihi. Ini khitab kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tentunya terjaga dari perbuatan syirik. Iya, tidak mungkin beliau melakukan kesyirikan karena beliau ma'sum. Akan tapi kata beliau, ayat ini adalah sebagai penjelasan bagi umat agar menjauhi dan berhati-hati dari yang namanya kesyirikan, bijami'i suwarihi wa anwa'ihi, dengan semua bentuknya, dengan semua macamnya. Peringatan agar kita tidak ya terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ancamannya adalah akan gugur dan akan sirna, akan hilang ibadah yang kita lakukan ya meskipun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terjatuh kepada suatu kesyirikan iya di satu waktu, maka akan gugur amalan tersebut. Qala idh minhul jali wa minhul khafi. Karena kesyirikan itu ada yang jali, yang nampak, dan ada yang al-khafi, yang tersembunyi. Iya, syirik yang jali tentunya banyak macamnya. Iya, menyembelih untuk selain Allah. Iya, meminta kepada selain Allah, kepada kuburan atau yang lainnya. Dan juga di sana ada syirik yang khafi. Iya, syirik yang khafi, yang bentuknya iya, tersembunyi, tidak nampak. Dan ini tentunya terkait dengan amal al-qulub. Iya, amalan-amalan hati yang ada pada dada-dada manusia. Qala wa minhuma yu'lam wa minhuma qad yadkhulu 'ala syakhsi wa huwa la ya'lamuh. Dan di antara kesyirikan, kata Syekh Zaid rahimahullah, ada yang diketahui. Iya, yang nampak. Wa minhuma qad yadkhulu 'ala syakhsi wa huwa la ya'lamuh. Dan di antara kesyirikan ada yang kadang masuk pada seseorang dalam keadaan dia tidak sadar. Iya, dia tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Sehingga kata beliau dari sini, wal ilaju fi dzalika wal wiqayah minasyirk an yabdhul al insanu juhdahu fi talabil ilmi wat tawassu' fihi. Iya, sehingga obatnya, penawarnya, dan juga al wiqayah, tameng, yang dengannya dia bisa terjaga dari kesyirikan, adalah kata beliau seorang mencurahkan juhdahu, kemampuannya, jerih payahnya untuk menuntut ilmu, wat tawassu' fihi, dan juga untuk tawassu' di dalam ilmu tersebut. Qala bil akhas ilmu al-aqidah allati hiya tauhidullah. Iya, lebih khusus kata beliau adalah ilmu aqidah, yaitu ilmu tauhid. Iya, sehingga di sini beliau rahimahullah menyebutkan di antara sebab ya seorang bisa terselamatkan dari bahaya kesyirikan yang mengancam ya umat adalah dengan seorang bersemangat dan juga mencurahkan segenap kemampuan dia untuk menuntut ilmu syar'i. Lebih khusus kata beliau, dia harus lebih mementingkan ilmu at-tauhid. Qala wa tahqiqu hadha at-tauhid wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi wa ma'rifati suwarihi 'ala wajhi tamam liyahdharaha al-muslim. Dan juga di antara iya, sebab yang bisa menyelamatkan seorang dari kesyirikan kata beliau adalah dengan tahqiqut tauhid, mewujudkan at-tauhid dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dan juga kata beliau iya, ma'rifatu suwarih 'ala wajhi tamam, mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan dengan iya, secara yang sempurna. Iya, dengan sesempurna mungkin dia mengetahui macam-macam dan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahdharahal muslim, agar seorang muslim tentunya berhati-hati tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Sehingga tentunya Syekh Zaid rahimahullahu taala, selain beliau menyebutkan tentang iya bahaya-bahaya kesyirikan, beliau pun menyebutkan kepada kita obat dan juga penawar dan sebab yang bisa dengannya kita terlindung dari kesyirikan, di antaranya talabul ilmi dan juga di antaranya tahqiqut tauhid dan al-bara'ah minasyirki dan juga ma'rifatu suwar asyirk ala wajhi tamam. Qala rahimahullah wa laqad bayyana al-musannif rahimahullah intilaqan min nususil kitabi wa sunnah anna sahiba syirkil akbar min ahli al-khuludi fin nar wa la hadza lahu fi rahmatillah wa la nasiba lahu fi magfiratihi subhanahu li anna rahmatahu wa magfiratahu khassatan bi ahli tauhid. Dan sungguh kata beliau al-musannif telah menjelaskan rahimahullah intilaqan min nususil kitabi wa sunnah, beliau bertolak dari nas-nas Al-Quran dan juga sunnah, bahwasanya pelaku syirik akbar itu termasuk orang-orang kekal di dalam api neraka. Ini yang telah kita sebutkan di antara perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, bahwasanya pelaku syirik akbar itu termasuk orang-orang kekal di dalam api neraka, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Qala wala hadza lahu fi rahmatillah, dan tidak ada bagian bagi dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala nasiba lahu fi magfiratihi subhanahu. Demikian pula tidak mendapatkan bagian dari magfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna rahmatahu wa magfiratahu khassatan bi ahli tauhid. Karena rahmat Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi ahli tauhid. Khusus bagi ahli tauhid. Sehingga tentunya di sini kita juga mengetahui bahwasanya dosa yang paling besar dan juga dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, bahwasanya dosa ya selain dan di bawah kesyirikan itu kita tidak bisa ya apa namanya menentukan, dan juga kita tidak bisa apa namanya menta'yin bahwasanya pelaku dosa tersebut kekal di dalam api neraka. Iya. Akidah Ahli Sunnati wal Jamaah bahwasanya sahib al-kabirah, ya pelaku dosa besar, itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Itu mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menentukan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu dia termasuk enam orang-orang kekal di dalam api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Iya, semua dosa tentunya selain dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menunjukkan iya betapa jeleknya kesyirikan dan juga betapa bahayanya dosa kesyirikan yang bisa mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Qala rahimahullahu taala, amma syirkul akbar fahuwa kama sammahu al-musannifu syabakatan min syabakat allati idza sida biha al-insan wal 'iyadhu billah waqa'a fil halak wa waqa'a fil syaqa fa syaqiya fi dunyah wa halaka fi dunyah wa barzakhihi wa ukhrah. Iya, adapun syirik akbar kata beliau, maka dia seperti yang disebut oleh al-musannif rahimahullah adalah syabaka, perangkap. Iya, jaring. Dari jaring dan perangkap yang apabila seorang masuk ke dalam perangkap tersebut, iya, wal'iyadzubillah, dia telah terjatuh ke dalam kebinasaan dan dia telah terjatuh kepada kesengsaraan. Qala fasyakiya fi dunya, dia pun akan sengsara di dunia. Iya, akan sengsara di dunianya. Iya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seorang yang benar-benar berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berada di kesempitan, berada di dalam kesempitan. Qala wa halaka fi dunya wa barzakhihi wa ukhra, dan dia pun akan binasa di dunianya dan juga akan binasa di alam barzakhnya dan juga akan binasa nanti di hari akhiratnya. Iya, termasuk orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Qala wa haitsu innal adillata katsirah jiddan 'ala wujubi tauhid wa at-tahdhiri min asy-syirki wa bayani fadli tauhid wa bayani khatar asy-syirki wa bayani 'aqibatil muwahhidin wa 'aqibatil musyrikin. Faqad istadalla al-musannifu biqaulillahi 'azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kata beliau, karena yang namanya dalil-dalil iya sangat banyak sekali tentang wajibnya tauhid dan juga peringatan dari kesyirikan dan penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penjelasan tentang bahayanya kesyirikan dan juga penjelasan tentang akhir yang baik yang akan didapat oleh ahlu tauhid dan akhir yang jelek yang akan didapat oleh orang-orang musyrikin, maka beliau rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ai inna sahiba syirkil akbar khalidun mukhalladun finnar. Iya, bahwasanya pelaku syirik akbar, seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar, dia akan kekal di dalam api neraka. La yuntadharu maghfiratun wala turja lahu rahmah. Ya, tidak dinanti-nanti ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diharapkan bagi dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma duna syirkil akbar fahuwa tahta al-masyiah al-ilahiyah insyaallah azza wa jalla 'adzaba fa'ila syirkil asghar wa kaba'ira adz-dzunub wa insyaa ghafara lahu li'annahu huwal ghafurur rahim. Iya, adapun selain syirik akbar kata beliau, yaitu dosa-dosa yang selain syirik akbar, iya, di sini beliau menyebutkan mencakup syirik asghar, fahuwa tahtal masyiah al-ilahiyah, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 'azza wa jalla 'adzaba, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang tersebut, yaitu pelaku syirik asghar dan pelaku dosa besar. Wa insya'a ghafara lahu li'annahu huwal ghafurur rahim, dan kalau Allah kehendaki Allah akan mengampuni dia karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur dan zat yang maha ar-rahim. Sehingga di akhir beliau rahimahullah, Syekh Zaid rahimahullah juga menyebutkan tentang kaidah atau tentang akidah ahli sunnati wal jamaah tadi, bahwasanya dosa selain dosa kesyirikan atau dosa yang di bawah kesyirikan itu masih iya dianggap tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah kehendaki maka Allah akan mengazab dia. Iya, tapi apa? Tapi tetap akhir iya orang tersebut meskipun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan kata para ulama adalah azab dalam rangka mensucikan dia, dalam rangka membersihkan dia, kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah. Iya, demikian ini yang disebutkan bagi iya pelaku syirik asghar dan juga pelaku dosa besar. Adapun syirik akbar, maka kata beliau la yuntadhar atau la tuntadhar lahu maghfirah wa la turja lahu rahmah. Tidak ditanam nanti-nanti bagi dia ampunan dan tidak diharapkan bagi dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya meskipun iya asyirkul asghar iya yang di antaranya adalah ar-riya, iya yang di antaranya adalah al-halif bi ghairillah, iya meskipun tahtal masyiah, iya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tetap menasihati kita untuk kita berhati-hati dari asyirik al-asghar. Iya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, iya di sini beliau pendapatnya kadang berbeda-beda. Iya, kadang beliau menyatakan dalam ayat ini hanya berlaku padanya syirik asghar, syirik akbar. Dan juga dalam pendapat yang lain beliau menyatakan masuk juga padanya syirik asghar. Masuk padanya syirik asghar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tetap memberikan tanbih kepada kita untuk iya kita berhati-hati dari yang namanya kesyirikan, yang jali maupun yang khafi, yang zahir maupun yang batin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang lalu, masuk pada kaidah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.